nada, nada cinta menyanjung dirimu. Karena cantik kau adalah bintang, karena cantik kau ratu pujaan. Cantik dibayangi pelangi, titian kebahagiaan. Cantik dibuai impian, sering memperdaya. Karena cantik banyaklah godaan, karena cantik sering salah jalan. Cantik disentuh mentari, kian berseri, kian mewangi. Cantik dibelai rembulan, menggugah ilham seniman. Wajah cantik semakin asri bila langkahmu terpuji. Cantik, oh cantik. Cantik, oh cantik.